أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: رفض ما عندهم غيرهم من الحق. رفض ما عندهم ما عند غيرهم من الحق. المسألة الثامنة والعشرون: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي على موسى عليه السلام، ويكفرون بما وراءه أي غيره، أي غيره وهو الحق مصدقا لما معهم. يقولون: نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى، ويكفرون بما وراءه وهو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معهم. الإنجيل والقرآن مصدقان لما في التوراة. فرد الله عليهم بأنكم إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء؟ حيث قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى عليه السلام، فرفعه الله إليه وعصمه منهم، وهموا بقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مهمتهم قتل الأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الرسل كذبوهم وبعض الرسل قتلوهم. لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم، فكيف يقولون نؤمن بما أنزل علينا؟ وأين هذا من الإيمان بالذي أنزل عليهم؟ وأيضا مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو إيمان بما أنزل عليهم، وقد كفروا به وهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفض ما عند غيرهم من الحق. إني المسألة الثامنة والعشرون، menolak kebenaran dari selain kelompok mereka. Yang namanya kebenaran dolatul mukminin, barang yang hilang dari kaum mukminin, dimanapun didapati itu akan diambil oleh kaum mukminin. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah atau mengabarkan kebenaran kepada Abu Hurairah, walaupun kebenaran itu ada pada setan. Ketika ya, Abu Hurairah secara 3 hari berturut-turut menangkap pencuri yang mencuri gandum dari Baitul Mal, yang berjanji tidak akan datang lagi, ditangkap lagi sampai akhir ketiga kalinya. Karena jin ini tahu yang menangkapnya adalah sahabat yang punya antusias yang tinggi terhadap ilmu, diberikan ilmu yang belum diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang belum diketahui oleh Abu Hurairah, yaitu keutamaan membaca ayat kursi di malam hari yang akan dijaga oleh Allah sampai pagi harinya. Ketika dikabarkan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Hurairah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: sodakuka sodakoka wahuwa kezub, sodakoka wahuwa kezub, dia jujur benar kepadamu pada hal ini. Berarti apa yang dikabarkan oleh jin tersebut adalah kebenaran. Wahuwa kezub, Namun jin itu pendusta besar. Namun dalam konteks yang dikabarkan oleh Abu Hurairah, jin itu benar. Maka diterima kebenaran tersebut. Maka kebenaran diterima oleh kaum mukminin dari manapun. Walaupun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Abu Hurairah untuk talaki, untuk belajar, untuk ngaji kepada jin tadi. Jangan dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Tapi kebenaran diterima. Barakallahu fikum. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ya, Syekhul Islam, ya, habibuna, kekasih kita, wal haq ahabbu ilaina minhu, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada beliau. Para ulama sering mengatakan al haq ahaqqu ayyutaba, kebenaran lebih berhak untuk diikuti tanpa memandang dari mana kebenaran itu datang. Sebagian ikhwah bahkan yang sudah ngaji masih punya sifat jahiliyah ini. Disampaikan kebenaran, ditolak, tapi giliran ustaz yang menyampaikan, oh iya diterima. Berarti yang dilihat bukan kebenaran, tapi sosok siapa yang menyampaikan kebenaran tersebut. Kalau sosok yang menyampaikan kebenaran bukan dari kelompoknya, tidak diterima, ditolak. Akan tetapi jika yang menyampaikan kebenaran adalah dari pihak dia, afiliasinya, komunitasnya, maka terus diterima. Ini enggak syak lagi, enggak diragukan lagi. Ini adalah permasalahan jahiliyah yang sangat serius, yang harus dia amputasi dari kepala dia. Virus jahiliyah tersebut harus dia singkirkan sejauh-jauhnya dari kalbu dia, dari kepala dia. Enggak boleh tersisa sedikit pun permasalahan jahiliyah yang seperti ini ada pada diri seorang mukmin, terlebih lagi yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oh, ini berbahaya sekali. Banyak orang ya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Ketika mendengar pernyataan para ulama dari permasalahan akidah sampai fikih, ya, dilihat dulu siapa ulamanya itu, dari afiliasi kita apa dari afiliasi sebelah, dari kelompok kita apa dari kelompok yang lain. Ini subhanallah. Nah, ini jahiliyah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-mas'alatu as-saminatu wal-ishrun, permasalahan 28, annahum la yaqbaluna al-haqqa min al-haqq illa alladziina illa alladzi ma'a ta'ifatihim, bahwa mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompok mereka. Kaqaulihi qalu nu'minu bima unzila 'alaina, seperti perkataan mereka, qalu, mereka mengatakan kami hanya mengimani apa yang diturunkan kepada kami. Ini subhanallah, permasalahan serius yang menjangkiti umat dari permasalahan jahiliyah. Allahu Akbar. Terlebih lagi umat saat ini terkotak-kotak oleh kelompok, oleh berbagai organisasi, organisasi keagamaan, bahkan NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, yang di komunitas pengajiannya ada yang IM, ada yang mendaku salapi, ada yang jamaah tablik, semua mau menerima kebenaran kalau itu berdasarkan keputusan atau yang disampaikan oleh otoritas komunitasnya, pengajiannya, kelompoknya. Ini virus bangkai jahiliyah yang harus diinjak-injak. Najis seperti ini, virus yang najis, gak boleh ada di kepala siapapun. Kebenaran sama, Ustadz Fulan menyampaikan A, Ustaz Alan menyampaikan A, tapi bisa ditolak oleh masing-masing dari komunitas, dari komunitas ya, suatu komunitas. Ustaz Fulan bukan dari suatu komunitas, menyampaikan kebenaran ditolak. Giliran Ustaz Alan menyampaikan kebenaran yang sama juga, tapi dari komunitas itu diterima. Ini subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza qila lahum aminu bima anzalallahu ala Muhammadin." Apabila dikatakan pada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, "Qalu nu'minu bima unzila alaina." Mereka menyatakan, kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan pada kami, ay ala Musa. Kami hanya beriman pada Musa. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka kufur, mengingkari terhadap apa-apa yang setelahnya, setelah Musa. Ay ghairihi, yaitu pada selain Musa. Padahal mendustakan seorang rasul itu sama dengan mendustakan seluruh rasul. Kadzabat qaumi Nuhin al-mursalin, kaumnya Nabi Nuh mengingkari, mendustakan seluruh rasul. Padahal nabi yang diutus kepada kaum Nabi Nuh hanya Nuh. Namun Allah sebutkan redaksi dengan siapa yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh, al-mursalin dengan jamak, yaitu para-para rasul. Maka tatkala kaum Yahudi menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka menolak kebenaran dari Musa, bahkan dari seluruh para nabi. Yaqulun ya ay wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahum. Padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, nahnu nu'minu bit-taurati allati unzilat ala nabiyyina Musa, kami hanya beriman pada Taurat yang diturunkan kepada nabi kita Musa. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur, mengingkari apa yang setelahnya. Wa huwal injilu alladhi unzila ala Musa, mereka mengingkari Injil yang diturunkan pada Musa. Wal Qur'an alladhi unzila ala Muhammadin, mengingkari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad. Wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqul lima ma'ahum. Ya, padahal Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Injilu wal-Quranu musaddiqani lima fit Taurat. Injil sebelum diturunkannya Quran, Injil itu membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Terlebih lagi setelah diturunkannya Quran, membenarkan semuanya, membenarkan semua Injil dan juga Taurat, sekaligus menasakh, menghapus semua hukum-hukum yang ada di Injil, dan mewajibkan semua agar mereka beriman kepada Al-Qur'an. Faradallahu alaihim bi annakum idza kuntum tattabi'un ma unzila ala Musa fa kaifa taqtuluna al-anbiya'a. Maka Allah membantah mereka bahwa jika kalian wahai Yahudi, jika kalian memang betul mengikuti apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Taurat, mengapa kalian membunuh para nabi? Hal unzila ala Musa qatlul anbiya? Apakah diturunkan kepada Musa ajaran untuk membunuh para nabi? Haitsu qalu Zakaria wa qalu Yahya wa hammu bi qatli Isa. Tatkala mereka membunuh Zakaria, membunuh Yahya, mereka begitu berambisi membunuh Isa alaihi salatu wasalam. Farafa Allahu ilaihi wa asamahu minhum, sehingga Allah angkat Isa dan Allah lindungi Isa dari mereka. Wahammu biqatli Muhammadin, dan mereka pun begitu antusias membunuh Nabi Muhammad SAW hingga mereka menyihirnya. Ya fahum muhimmatuhum qatlul anbiya. Maka orang-orang Yahudi ini ambisinya hanya membunuh para nabi. Kama qala ta'ala afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, di antara sekelompok balik kalian mendustakan dan sekelompok lagi membunuh rasul tadi? Ba'dur rusul kadzabuhum, sebagian rasul mereka dustai. Wa ba'dur rusuli qataluhum, sebagian rasul mereka bunuh. Lima ada kenapa? Li'annahum ja'uhum bima la tahwa anfusuhum, karena rasul datang kepada mereka dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fa kaifa yaquluna nu'minu bima unzila alaina Wa aina hadza minal iman billadzi unzila 'alaihim? Gimana coba mereka bisa mengatakan kami hanya mengimani apa yang ada pada kami? Coba di mana keimanan? Ya, terhadap apa yang diturunkan kepada mereka? Terhadap Taurat? Enggak ada. Wa aidan mimma unzila 'alaihim fit Taurati na'tu Muhammadin. Juga di antara apa yang diturunkan di Taurat adalah terdapat sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu risalatihi wa sifatihi alaihi salatu wasalam. Ya, juga penjelasan akan kerisalahan kerasulan beliau dan sifat-sifat beliau. Falima dalam yu'minu bi Muhammadin. Lantas mengapa mereka tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal iman bi Muhammadin huwa imanun bima unzila alaihim. Karena sesungguhnya beriman pada Muhammad adalah hakikatnya mengimani Taurat yang diturunkan kepada mereka. Karena di Taurat terdapat berita tentang kerasulan Nabi Muhammad, perintah untuk mengikuti beliau, penyebutan sifat-sifat beliau. Baik. Ya. Waqad kafaru bih, namun ternyata mereka kufur, mengingkari ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yaquluna min nabi ma unzila alaina. Ya, sementara mereka mengaku-ngaku mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ini dusta. Lanjut, Johan. Wa hadza yashmalu man yaqulu ana la attabi'u illa fulanan min al-ulama'i wal wajibu annahu yaqbalu al-haqqa wa la yata'assabu li-imamihi aw li-mudarrisihi aw li-shaykhihi mithlu mashayikh at-turqi yata'assabu lahum al-muriduna wal atba'u wa la yaqbaluna al-haqqa illa ma qala haula'i. وهذا أمر باطل لأنه لا يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال إنه يجب اتباع معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قتل وإلا قتل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه جعل فلانا مساويا للرسول صلى الله عليه وسلم فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما غيره من الأئمة والعلماء رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق وما أخطأوا فيه من الاجتهاد فإنه لا يجوز أخذه ولو كان من الأئمة وهم يقولون ذلك يقولون لا تأخذوا من أقوالنا إلا ما وافق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يشمل ما يقول. Ini juga sama ya, mencakup orang yang mengatakan ana la attabi'u illa fulanan minal ulama. Saya enggak mau mengikuti kecuali ulama fulan aja, setertentu. Yang lain enggak mau. Padahal yang dia cari kebenaran. Ya. Siapapun penyampai kebenaran. Iya betul. Tidak boleh sembarang menuntut ilmu, tidak boleh sembarang mengaji. Namun kebenaran wajib diterima siapapun itu, sampai tadi disebutkan dari jin bahkan. Ya, dari jin. Nah, maka ada orang yang menjadikan standar komunitasnya sajalah, ustaz-ustaz di komunitasnya sajalah yang dijadikan sumber rujukan pengambilan kebenaran, atau ya, kalau ustadznya bicara baru diterima ustadz yang lain, padahal menyampaikan yang sama ya, nggak diterima. Nah, ini permasalahan jahiliyah. Permasalahan jahiliyah. Iya dan billah. Wal wajibu annahu yaqbalu al-haqqa, yang wajib ialah menerima kebenaran. Wa la yata'assabu li imamihi aw li mudarrisihi aw li syekhihi. Tidak boleh dia ta'assub, fanatik, buta terhadap imamnya, gurunya atau syekhnya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Fanatik buta. Mislu masyayikh turuk, seperti masyih-masyih tarekat. Yata'assab yata'assabu lahum al-muriduna wal atba'u. Para murid, para atba, pengikut sangat fanatik terhadap mereka. Ini ya. Ini mengerikan ini. Ya. Bahkan yang katanya salafi sekalipun enggak selamat dari ini. Ya, kita biasa dahulu diskusi dengan orang-orang ini yang mengklaim diri sebagai salafi. Biasa kita sering diskusi. Ya, kita sampaikan beberapa hal, ditolak, ditolak, ditolak. Ya. Kemudian kita sampaikan hal tersebut lewat lisan ustadz, nama ustadz mereka. Tapi kata ustadz fulan begini boleh loh, langsung diam. Nah, saya sering ketu sih. Tadi ente nolak-nolak. Nah, karena saya bilangnya dari ustadz sana, ulama sana. Sekarang langsung diam nerima. Kenapa? Karena dari ustadz ente itu. Subhanallah, ini perkara jahiliyah. Berhenti kayak begitu. Gak boleh seperti itu. Tub ilallah, tobat pada Allah. Gak ada alusuna yang kayak begitu. Mimpi alusuna kayak begitu gak ada. Gak boleh. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kenapa mesti nunggu kalau ustadz saya yang menyampaikan baru saya terima? Padahal kebenaran ucapan itu sama-sama diucapkan oleh si fulan di luar afiliasi dengan ustadz kelompok, ya, yang di luar afiliasi, yang di luar komunitas, yang di luar kelompok pengajian ditolak, padahal sama-sama. Ini sama juga kelompok sana itu, ya, NU itu, ya. Ada ustadz dari komunitas yang mengatakan, ya, sunnah miara jenggot. Dikecam. Giran ustadz yang bicara, oh iya. Ustadz dari keluar kelompoknya mengatakan musik itu haram. Dikecam. Giran kiainya ustadznya, musik itu memang dalam adab kita di kitab-kitab haram. Langsung, oh iya. Sama itu. Sama jahiliyah. Jahiliyah. Intinya jahiliyah seperti itu. Menerima kebenaran hanya dari kelompoknya, tidak menerima kebenaran dari selain kelompoknya. Udah itu aja itu. Sama aja orang-orang itu, circle-nya sama. Casing-nya berbeda. Oh, ini pengajian, ini pengajian ikhwani, pengajian tablighi, pengajian salafi, pengajian NU. Sama aja. Ya, dalam hal ini kena semua itu. Ya, mau belajar. Kita belajar. Ini pentingnya belajar, ta'alum. Tafaqquh. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendatangi banyak guru. Biar enggak kaku. Ya, tahu. Jangan apa yang tidak diketahui itu dimusuhi. Tahu jadinya, oh ini ternyata ada kebenaran demikian. Ya, apalagi kenapa kita tahu itu kebenaran ada? Karena kita banyak belajar, banyak membaca, banyak-banyak berdoa minta ilmu sama Allah, sehingga kita tahu. Yang ta'asub-ta'asub begini kebanyakan juhala. Juhala. Ya, Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, wala yaqbaluna al-haqqa illa ma qalu haula. Wa hada amrun batilun. Dan mereka tidak menerima kebenaran kecuali yang dikatakan oleh mereka saja. Oleh syekh tarekatnya aja. Ini perkara yang batil, li'annahu la yajibu ittiba'u muayyanin minal khalqi illa rasulillah. Ya. Karena tidak wajib mengikuti persen tertentu dari kalangan makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala innahu yajibu ittiba'u muayyanin ghayra ar-rasul fa innahu murtaddun yustatab fa in taaba wa illa qutila. Karena siapa yang mengatakan wajib mengikuti person tertentu, yang person tertentu itu bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia murtad, dimintai tobat. Kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau enggak, dia dihukum mati. Ya, maka dia dihukum mati. Barakallahu fikum. Ya. Makna syahadat Muhammad Rasulullah, ya, ialah tasdiquhu fi ma akhbar, ya, wa imtithalu fi ma amar, wa ijtinabu ma naha wa zajar, wa la yu'badallah illa bima syara'a. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Hanya Rasul yang kita benarkan, selain Rasul belum tentu. Ya. Maka bisa jadi ustadz kita sendiri, ustadz di kelompok kita, afiliasi kita, belum tentu benar. Bisa jadi kebenaran itu ada pada pihak lain. Dan kebenaran itulah barang yang hilang dari kaum mukminin. Al-haqqu ayyutaba. Kebenaran lebih layak untuk diikuti. Ya. Kama farqama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'annahu yaj'alu fulanan musawiyan li Rasul. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa Ibnu Taimiyah mengatakan vonis murtad bagi orang yang menjadikan selain Rasul wajib diikuti? Karena dia menjadikan si fulan, ya, diposisikan sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala ahada yajibu ittiba'uhu, maka tidak ada seorang pun yang wajib diikuti illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairu min al-a'immati wal ulama, adapun selain Rasul dari kalangan imam, para imam dan ulama, fayattaba'un, maka mereka diikuti fima wafaqu fihi al-haqq. Mereka para imam diikuti pada hal-hal yang mereka para imam ini, ya, selaras dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran. Wa ma akhta'u fihi min al-ijtihad, adapun para ulama imam yang keliru dalam ijtihad, fa innahu la yajuzu akhdahu, maka tidak boleh diambil, tidak boleh diikuti. Walau kana min al-a'immati, walaupun itu dari kalangan para imam. Wa hum yaquluna dzalik, dan para imam pun juga mengatakan demikian. Yaqulun, mereka para imam mengatakan, la ta'khudu min aqwalina illa ma wafaqa kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengambil dari ucapan-ucapan kami kecuali yang ucapan tersebut sesuai dengan kalam Rasul. Nah. Ya, permasalahan at-tasi'ah wal isrun. Ke-29. La ya'manuna biqauli man yaz'umuna annahum yattabi'unahum. Ini sudah muadzan, saya aja yang baca biar cepat, ya. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Ya, mereka tidak mengamalkan ucapan orang yang mereka klaim mereka mengikutinya. Ya, katanya mengikuti ulama fulan, ulama fulan bicara nih, mereka enggak mengamalkan. Al-mas'alatu at-tasi'atu wal-'isrun, permasalahan ke-29. Annahum ma'adzalik, bahwasanya orang-orang jahiliyah walaupun demikian, yang mereka tidak menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya. La ya'maluna bima ittaquluhu ta'ifatuhum. Mereka juga tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh kelompoknya. Jadi ini orang jahiliyah bingung ini. Ya, dia enggak mau menerima kebenaran kecuali dari kelompoknya. Ketika ada statement kebenaran dari kelompoknya, mereka pun juga enggak ngamalin. Ajib ini. Kama qala ta'ala wa nabbaha, sebagaimana firman Allah Ta'ala dan Allah memberikan peringatan akan hal ini, qul falimataqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah kepada mereka, kenapa kalian membunuh para nabi-nabi Allah sebelumnya jika kalian beriman? Ay, kata Syekh, ha'ula'il yahudu yadda'una annahum yattabi'una ma unzila ilaihim fit Taurah, yaitu mereka Yahudi mengklaim, yadda'un, mengaku-ngaku bahwa mereka mengikuti, ya, apa yang diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Wahada yukadzibuhu amrani. Padahal ada dua hal, ada amran, ada dua hal yang mendustakan mereka ini, mendustakan statement atau pernyataan mereka ini. Awalan qataluhum al-anbiya'a. Yang pertama mereka malah membunuh para nabi. Falaisa fit taurati qatlul anbiya'i. Padahal tidak terdapat keterangan di Taurat anjuran untuk membunuh para nabi. Bal fihal imanu bihim. Bahkan di dalam Taurat ada perintah untuk beriman kepada nabi. Wa ta'zimuhum wa tiba'uhum wal iqtida'u bihim. Dan mengagungkan mereka, mengikuti mereka, meneladani mereka. Al-amru as-sani. Perkara yang kedua, anna at-taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin. Bahwa Taurat justru memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yaitu Allah berfirman di Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad yang mereka orang-orang Yahudi mendapati namanya maktuban tertulis indahum fit Taurat, tertulis di Taurat yang ada pada mereka, dan juga di Injil yang sifat Muhammad ini ya'muruhum memerintahkan mereka bil ma'ruf kepada yang ma'ruf, yanhauhum 'anil munkari mencegah mereka dari kemungkaran, wa yuhillu lahum at-thayyibat menghalalkan hal yang baik-baik untuk mereka, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is mengharamkan yang buruk-buruk untuk mereka, wa yad'u 'anhum israhum wal aglan. Ya. Kemudian ya, apa namanya? Mencabut semua belenggu-belenggu beban-beban allati kanat 'alaihim yang ada pada mereka. Hadhihi sifatuhu. Inilah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Di dalam Taurat. Walam yu'minu bih. Ternyata mereka enggak amalkan. Falam yaqulu bima laqalahu anbiya'uhum. Mereka tidak mau mengucapkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mereka, wa ulama'uhum dan ulama-ulama mereka, alladzina yad'unal imana bihim, yang maka mereka mengklaim, mengaku-ngaku mereka mengimani mereka, mengimaninya, wala ya'maluna bima yaqulun, dan tidak mengamalkan apa yang diucapkan oleh para ulama mereka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.